Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar a'adhani Allah wa ayyakum minan nar. Baik. Ikhwatul kiram a'azzani Allah wa ayyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Fatawa Arkanil Islam. Dan insyaallah akan kita baca pertanyaan yang ke-96. Fadilatul Syekh, شخص يعمل مع الكفار فبماذا تنصحونه؟ Ada sebuah pertanyaan diajukan kepada beliau rahimahullah. شخص يعمل مع الكفار, terkait dengan seorang muslim yang bekerja bersama orang-orang kafir. فَبِمَاذَا تَنْصَحُونَ, maka bagaimana nasihat anda kepada muslim tersebut? Satu pembahasan yang cukup penting untuk kita ketahui, mengingat cukup banyak kaum muslimin yang bekerja di tempat orang-orang kafir, baik di perusahaan mereka atau di kantor-kantor mereka atau bahkan di rumah-rumah pribadi mereka. Nah, bagaimana hukum Islam terkait dengan perbuatan seperti itu? Al-jawab, maka jawabannya, kata beliau rahimahullah, nansahu hadzal akh alladhi ya'malu ma'al kufar. Kata beliau, kami menasihatkan kepada saudara yang bekerja dengan orang-orang kafir, kepada seorang muslim yang bekerja di tempat orang-orang kafir, an yatluba amalan laisa fihi ahadun min a'da'illah wa rasulih, supaya dia mencari pekerjaan yang di situ tidak terdapat musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mimman yadinuna bighairil Islam, dari kalangan orang-orang yang beragama selain Islam. Hendaknya jangan bekerja di tempat orang-orang non-muslim. Ini yang beliau nasihatkan kepada orang tersebut. Nah, kenapa demikian? Karena sangat dilematis ketika ada seorang muslim yang bekerja di tempat orang-orang kafir, apalagi ketika posisinya sebagai bawahan atau anak buahnya. Paling tidaknya dia akan menjumpai berbagai kemungkaran, yang sulit untuk dirubah, berbagai kemaksiatan yang tidak bisa dia ingkari. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan dalam hadisnya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. "Fa illam yastati' fa bilisanih." Kalau dia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. "Fa illam yastati' fa biqalbih wa dzalika ad'aful iman." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak mampu, maka rubahlah dengan kalbunya. Dan itulah selemah-lemahnya keimanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang muslim yang baik, paling tidaknya dia akan merasa tersiksa kalbunya, tersiksa batinnya, ketika melihat berbagai kemungkaran tersebut, dalam keadaan dia tidak bisa merubahnya, tidak bisa melakukan pengingkaran sama sekali. Tidak bisa melakukan pengingkaran sama sekali. Sehingga Syekh menasihatkan, hendaknya dia mencari pekerjaan yang di situ tidak terdapat musuh-musuh Allah dan Rasulnya. "Faidha tayassara fahadha huwa alladhi yanbaghi." Kemudian kata beliau, "Faidha tayassara," sehingga apabila hal itu mudah untuk dia lakukan, dalam arti dia bisa mencari pekerjaan yang tidak melibatkan orang-orang kafir, "Fahadha huwa alladhi yanbaghi," maka hendaknya itulah yang dia upayakan. Selama masih ada pekerjaan yang di situ tidak terdapat orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, maka hendaknya itu yang dipilih dan diupayakan. "Wa illam yatayassar fala haraja alaih," namun apabila hal tersebut tidak bisa dia lakukan, sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencari pekerjaan yang tidak melibatkan orang-orang non-muslim, namun berbagai upaya yang dia lakukan tidak membuahkan hasil, maka kata beliau, "Fala haraja alaih," maka tidak ada dosa atas pelakunya. Tidak mengapa, tidak masalah dia bekerja kepada orang-orang kafir. Dan di antara dalil yang menunjukkan diperbolehkannya seorang muslim untuk bekerja kepada orang-orang kafir adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Sebagai tambahan faedah, di antara dalil yang membolehkan seorang muslim untuk bermuamalah, untuk berinteraksi dengan orang-orang kafir, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yanhaakumullah," Allah tidak melarang kalian, "anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum," terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama, dan tidak pula mengeluarkan kalian mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil terhadap mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini syahidnya. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Untuk kalian berbuat baik dan bersikap adil terhadap mereka. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Sehingga berdasarkan keumuman ayat tersebut, para ulama mengambil kesimpulan bahwa bekerja kepada orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, selama pekerjaannya mubah, tidak terkait dengan perkara-perkara yang diharamkan, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun jika terkait dengan perkara-perkara yang diharamkan, berbagai profesi yang dilarang dalam Islam, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Misalnya bekerja kepada orang-orang kafir untuk menjual khamr yang diproduksi oleh mereka, atau berbagai pekerjaan yang terdapat berbagai praktek riba di dalamnya dan lain sebagainya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Kemudian di antara dalil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan diperbolehkannya seorang muslim untuk bekerja kepada orang-orang kafir adalah sebuah hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang cukup panjang dikisahkan bahwa saat itu Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mukanya sangat pucat. Nah, kemudian beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi wasallam menjelaskan bahwa ternyata beliau tidak makan selama 3 hari. Tidak pernah mengkonsumsi makanan selama 3 hari sehingga mukanya terlihat sangat pucat. Maka Ka'ab kemudian pergi untuk bekerja dan dia mendapatkan seorang Yahudi yang sedang memberi minum kepada unta-untanya. Akhirnya dia bekerja kepada orang Yahudi tersebut dengan upah 1 kurma untuk 1 ember air. Kemudian Ka'ab bin Ujrah berhasil mendapatkan beberapa kurma dari hasil pekerjaannya tersebut dan diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Min aina laka hadza ya Ka'ab?" Kata beliau, "Wahai Ka'ab, dari mana engkau mendapatkan kurma-kurma ini?" Maka Ka'ab memberitakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah bekerja kepada orang Yahudi sehingga mendapatkan kurma-kurma tersebut sebagai upahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mengingkari perbuatan Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau sama sekali tidak melakukan pengingkaran terhadapnya, sehingga menunjukkan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Bahkan beliau pun mengkonsumsi kurma tadi, dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semakin menegaskan bahwa pekerjaan tersebut pada asalnya diperbolehkan. Bekerja kepada orang-orang non-muslim selama tidak ada pelanggaran syariat, hukumnya adalah mubah. dan bukan termasuk loyalitas yang terlarang dalam agama Islam. Bukan termasuk loyalitas terhadap orang-orang kafir yang dilarang dalam agama Islam. Hanya sebatas bermuamalah, berinteraksi dalam perkara-perkara yang mubah, yang diperbolehkan dalam Islam. Walakin bisyarti alla yakuna fi qalbihi mawaddatun lahum wa mahabbatun wa muwalat. Akan tetapi, kata beliau, ya boleh bekerja kepada orang-orang non-muslim dengan syarat tidak ada di dalam kalbunya mawaddah lahum wa mahabbah wa muwalat. Tidak ada di dalam kalbunya kasih sayang, rasa cinta, wa muwalat, dan loyalitas terhadap orang-orang kafir. Sehingga seorang muslim harus benar-benar menjaga kalbunya selama bermuamalah dengan orang-orang kafir, apalagi ketika bekerja di tempat orang-orang kafir. Tentu frekuensi muamalahnya semakin tinggi. Mungkin setiap hari dia bertemu dengan orang-orang kafir. Sehingga jangan sampai melunturkan prinsip al-wala wal-bara' yang diwajibkan bagi setiap pribadi muslim. Jangan sampai melunturkan prinsip al-wala wal-bara', prinsip untuk mencintai seorang muslim dan berantipati terhadap orang-orang kafir. Dan sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang diharamkannya memberikan loyalitas atau kasih sayang terhadap orang-orang kafir. Sangat banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, dalam surat yang sama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aduwi wa aduwakum, dan musuh-musuh kalian sebagai teman-teman dekat, sebagai para wali, sebagai para penolong. Allah Azza wa Jalla juga menegaskan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasula. Engkau tidak akan menjumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir sementara mereka berkasih sayang kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ini penting untuk kita ketahui, sehingga sekali lagi harus benar-benar dijaga kondisi kalbunya, tidak lain hanya sebatas muamalah yang terkait dengan perkara duniawi, terkait dengan perkara yang mubah. Kemudian syarat yang kedua, kata beliau, wa an yaltazima ma jaa bihi syara', dan dia harus senantiasa komitmen, yaltazim, untuk mengamalkan syariat Islam selama bermuamalah dengan orang-orang kafir. Fima yata'allaku bisalam alaihim, terkait dengan mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Kita tahu tidak boleh seorang muslim mulai mengucapkan salam kepada orang-orang kafir, ya hukumnya haram. Tidak boleh mendahului orang-orang kafir untuk mengucapkan salam kepada mereka. Dan termasuk diantaranya adalah mulai mengajak berjabat tangan kepada orang-orang kafir. Sebagian ulama mengkiaskan jabat tangan dengan ucapan salam. Kenapa? Karena fungsinya sama, tujuannya sama, untuk memberikan tahiyah, memberikan penghormatan kepada lawan bicara. Sehingga tidak boleh mulai mengajak berjabat tangan dengan orang-orang kafir. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam beberapa fatwanya. Adapun ketika mereka yang mulai mengajak untuk berjabat tangan, maka tidak masalah. Waraddi salam, dan juga terkait dengan menjawab salam mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan aturannya kepada kita. Ketika ada seorang non-Muslim yang mulai mengucapkan salam kepada kita, maka jawabannya wa'alaikum. Tidak boleh lebih dari itu. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Wa kadzalika aidan la yushi'u janaizahum, dan demikian halnya tidak boleh Muslim tersebut mengiringi jenazah-jenazah mereka. Yushayyi'u janaizahum, mengiringi jenazah-jenazah mereka. Wala yahduruha, dan tidak boleh pula menghadiri pemakamannya. Adapun ta'ziyah, dijelaskan oleh para ulama, hal tersebut diperbolehkan, ya, takziah kepada orang-orang non-Muslim merupakan perkara yang mubah. Apalagi ketika ada maslahatnya, ketika ada hajatnya. Misalnya keluarga orang yang meninggal diharapkan bisa masuk Islam, kita bisa mengambil simpati mereka dengan melakukan takziah sebagai sarana dakwah, maka hal tersebut diperbolehkan. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, qal, beliau mengatakan, idza azzaita azzimni, kata beliau, idza azzaita azzimni, jika engkau bertakziah kepada seorang kafir zimmi, fakul, maka katakanlah, la yusibuka illa khairun. Kata beliau, la yusibuka illa khairun, semoga engkau mendapatkan kebaikan. Sehingga sebagian ulama salaf membolehkan hal tersebut. Dan juga ini yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah, para ulama yang tergabung dalam Al-Lajnah Ad-Da'imah, komite tetap urusan fatwa dan pembahasan ilmiah Kerajaan Saudi Arabia, Syekh Al-Utsaimin dan yang lainnya. Wala yashhadu a'yadahum, dan tidak boleh menyaksikan hari-hari besar mereka. Tidak boleh membantu, tidak boleh mendukung, berta'awun kepada mereka untuk menyukseskan acara tersebut. Tidak diperbolehkan. Baik, kita lanjutkan. Wala yuhanni'uhum biha, dan dia tidak boleh mengucapkan selamat hari raya kepada mereka, memberikan tahniah kepada orang-orang kafir. Ma'a badlil istita'ati fi da'watihim ilal Islam, dengan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mendakwai mereka supaya memeluk agama Islam, sehingga tetap harus ada upaya untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Kemudian sebagai pelengkap faedah, sebagian ulama memberikan tambahan syarat yang lain. Di antaranya Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni. Dan hal ini didukung oleh ulama-ulama yang lainnya. Beliau menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh bekerja kepada orang-orang kafir pada bidang-bidang yang bisa menghinakan dirinya di hadapan orang-orang kafir. Ini syarat yang ketiga berarti, selain dua syarat yang telah dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Dalam bidang-bidang yang bisa menghinakan seorang muslim di hadapan orang-orang kafir, ada unsur idlalun nafs, unsur penghinaan diri di hadapan orang kafir. Nah, contoh hal tersebut dilarang karena seorang muslim itu statusnya lebih mulia daripada orang kafir, ya siapapun dia. Seorang muslim statusnya, martabatnya lebih mulia daripada orang kafir, sehingga tidak boleh seorang muslim merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan orang kafir. Dan cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang prinsip tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wala 'abdun mu'minun khairun min musyrik walau a'jabakum, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh seorang budak yang beriman itu lebih baik daripada seorang musyrik, meskipun dia berharta, dia seorang bangsawan, memiliki sekian banyak kelebihan duniawi. Maka seorang budak yang beriman tetap lebih baik daripada orang musyrik tersebut. Walau a'jabakum, meskipun dia membuat kalian kagum. Dan juga sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi lil mu'min an yudhilla nafsah. La yanbaghi lil mu'min, tidak sepantasnya bagi seorang mu'min, an yuzilla nafsah, untuk menghinakan dirinya di hadapan orang-orang kafir maksudnya. Nah, sehingga dikhawatirkan seorang muslim akan diperintahkan oleh majikannya untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam dengan berbagai ancaman, dengan berbagai manuver. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak nanti di dipotong gajinya, dipecat dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalika, kalau sampai dia murtad, keluar dari Islam demi mempertahankan pekerjaannya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga seorang muslim harus benar-benar selektif dalam mencari lapangan pekerjaan di kalangan orang-orang kafir. Pilih lapangan pekerjaan yang tidak menyebabkan dirinya rendah di hadapan orang-orang kafir, hina di hadapan orang-orang kafir. Demikian dijelaskan oleh para ulama.